Mitra Bisnis dalam tulisan bertajuk Nasionalisme Ekonomi versus Rendemen Modal, Kwik Hyan Gi menilai, ekonomi liberal yang dianut pemerintah memang bisa mengundang masuknya arus modal asing ke dalam negeri. Namun, sistem ekonomi liberal dengan sistem lalu lintas devisa yang sangat bebas, membuat arus modal asing juga bisa dengan mudah keluar dari dalam negeri tanpa memberikan kontribusi berarti bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk membahas seperti apa sistem ekonomi yang ideal bagi Indonesia, segera kita temui Kwik Hyan Gi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, seperti apa sistem ekonomi yang ideal bagi bangsa ini? Yang ideal adalah campur tangan pemerintah yang jauh lebih besar dari sekarang. Yaitu pemerintah mesti mengadakan barang dan jasa. Nah, uangnya dari mana? Dari kekayaan alam, dari pajak. Dari pajak saja sekarang kan sekitar 800-700 triliunan gitu setahun. Tetapi kekayaan alam kita akan bisa memberikan jauh lebih banyak yang sekarang diberikan individu kan. Batu bara kan diberikan individu, beberapa perusahaan itu mesti dikuasai sepenuhnya oleh BUMN. Bayangkan, kalau semua kekayaan alam dikuasai BUMN sepenuhnya, dieksploitir sendiri, dijual sebagai bahan baku ke seluruh dunia, itu seperti apa pendapatan pemerintah? Tapi Pak Kwik, bukankah itu akan menciptakan pola ekonomi yang sentralistik? Ya tidak, yang diartikan sentralistik itu tidak ada lagi orang swasta yang boleh berproduksi. Ini boleh. Maka saya membagi kekayaan bangsa itu menjadi dua. Yang satu adalah man-made wealth, kekayaan yang dibuat oleh manusia. Misalnya, ya semua pengusaha-pengusaha itu yang tidak ekstraktif, yang non-ekstraktif. Yang ekstraktif itu artinya yang sudah ada, yang God-given, yang diberi oleh Tuhan oleh karena sudah ada. Di dalam perut bumi, dalam perairan, semua itu ada. Itu kan diberikan oleh Tuhan kepada semua warga negara secara adil. Itu harus dikuasai oleh negara sebagai pegawainya rakyat. Sekarang kan tidak, semua diserahkan swasta. Jadi apakah kita harus kembali ke era pemerintahan Tiongkok 20 atau 30 tahun lalu, Pak Kwik? Iya, betul. Yang mengakibatkan pemberontakan oleh Sun Yat-sen dan ya melalui jatuh bangun sekarang oke lah. Sekarang setelah oke, ini ternyata gap-nya masih besar. Cuma mereka di dalam kongres yang terakhir mengakui sepenuhnya dan mencurahkan perhatian yang besar di situ. Sehingga kesadaran itu terlihat sekali lah. Sekarang ini menarik, seluruh dunia sedang mempelajari apa, efforts-nya apa, tindakan-tindakan nyatanya, dan hasilnya akan seperti apa. Demikian Kwik Hyan Gi, saya Dinda Natasha.